Hai Nona. Tuan kesepian, tak punya teman, hatinya rapuh tapi berlagak tangguh. Oh, Nona tak berkawan, tak pernah rasakan cinta, sungguh pandai berhayal, mimpi itu alamnya. Mereka berdua bertemu di satu sudut taman kota, bertatap tapi tak bicara, masing-masingnya menganalisa. Tuan, apa yang salah padamu? Mengapa wajahmu ada seribu? Tuan, apa yang salah padamu? Seakan dunia hanya kamu, kamu, kamu, Tuan kamu berkata, Nona, apa yang salah padamu? Apa enaknya tenggelam dalam hayal? Nona, apa yang salah padamu? Kau tahu ku tak punya hati, kau masih saja menanti. No, no, no, no, no, no, no, no. Salah padamu, mengapa wajahmu ada seribu? Tuan, apa yang salah padamu? Seakan dunia hanya kamu, kamu, Tuan kamu, berkata, kamu. Nona, apa yang salah padamu? Apa enaknya tenggelam dalam hayal? Nona, apa yang salah padamu? Kau tahu ku tak punya hati, kau masih saja menanti. Pada Tuan, Tuan menunggu yang lain. Nona tak peduli walau Tuan tak pernah peduli sekitarnya. Nona jatuh cinta pada Tuan, Tuan menunggu yang lain. Nona tak peduli walau Tuan tak pernah peduli sekitarnya.